Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz. Siapa? Mereka lah penyelenggara acara-acara yang mengundang dosa, atau orang-orang yang mengajak manusia melakukan perbuatan yang secara syar'i terlarang tapi dianggap ibadah. Banyak yang seperti itu. Apalagi ibadahnya mengadopsi cara ibadah orang-orang kafir. Seperti umpamanya perayaan tahun baru. Tahun baru apa itu teh? Tahun baru Masehi. Masehi itu orang-orang Nasrani. Dirayakan apakah hanya oleh orang Nasrani? Tidak. Kebanyakan kaum muslimin yang merayakannya. Cara merayakannya dengan cara yang menimbulkan madharat ke banyak orang. Jalan-jalan macet. Orang-orang gak bisa tidur serasa berada di tengah perang nuklir. Bom di sana di sininya lagi tidur ciut. Dem, mercon, gitu ya. Jadi banyak orang yang ngajak seperti itu. Laku nggak ajakannya? Laku, banyak. Jalan-jalan penuh. Semalaman sengaja tidak tidur. Uang dihabiskan dalam jumlah yang amat sangat banyak. Beli petasan, beli mercon untuk makan-makan, minum-minum, untuk ongkos kesana kemari. Nya capek semalaman. Uang keluar, gak tidur, dosa. Dan ada yang ngajak-ngajaknya. Ada pemimpin-pemimpin yang mengajaknya. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 41. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Kami telah jadikan di kalangan manusia ada pemimpin-pemimpin yang mengajak kepada neraka. Di antara makhluk yang mengajak ke neraka adalah syaitan. La'natullahi alaih. Iblis. Allah berfirman, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Apakah syaitan itu akan diturut? Sekalipun setan itu mengajak mereka ke dalam azab neraka sa'ir. Setan membisikkan kepada manusia keburukan. Diturut hanya karena keburukan itu menyenangkan. Semua keburukan, semua dosa yang Allah haramkan rata-rata menyenangkan. Makanya banyak tuh pengikutnya. Coba umpamanya mabuk menyenangkan. Judi menyenangkan, zina menyenangkan, semua yang Allah larang menyenangkan. Menguntungkan secara duniawi dengan keuntungan sesaat tapi kerugiannya abadi. Nah itu dibisikkan oleh setan sebagai ajakan, dan maksud setan mengajak itu agar manusia terseret ke dalam neraka sa'ir. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang ke-6, kata Allah Azza wa Jalla, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanyalah setan itu mengajak para pengikutnya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Di antara makhluk yang ketika di dunia mengajak kepada neraka tidak hanya setan tapi juga manusia. Contoh nyata zaman baheula mula Firaun. Laknatullahi alaih. Mengajak, memaksa orang menyembah dirinya. Mengaku sebagai Tuhan yang paling tinggi. Wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun menyatakan, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Yang enggak mau menyembah, diazab, disiksa oleh dia. Maka orang-orang ikut, karena takut. Nanti di akhirat, si Fir'aun memimpin pengikutnya menuju ke dalam api neraka. Dia di depan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat yang ke-98. Yaqdumu qawmahu yawmal qiyamati fa'auradahumun nar. Fir'aun memimpin kaumnya pada hari kiamat. Ayo ikut. Dituturkan tah. Diikuti oleh kaumnya. Fa'auradahumun nar. Lalu Fir'aun memasukkan seluruh pengikutnya ke dalam neraka. Dia sendiri loncat ke dalam neraka, ikut loncat juga. Itulah yang akan terjadi pada hari kiamat. Pokoknya semua orang termasuk setan dari kalangan bangsa jin yang mengajak manusia kepada dosa, kepada perbuatan yang dilarang oleh Islam, mereka adalah ad-du'atu ilan nar. Mereka para pengajak manusia ke dalam neraka. Karena nanti mereka itu berujung kepada dimasukkannya ke dalam neraka. Hayu, hayu, minum, minum, minum, teler. Ah, itu yang ngajak hayu, hayu, hayu, teh. Ngajak ke dalam neraka. Hayu, kita main judi, hayu, hayu, hayu. Darjararudi. Itu ngajak ke dalam neraka, ya. Eh, jangan hadir ke masjid, ngapain lah. Mending senang-senang. Itu ngajak ke dalam neraka. Itulah yang dahulu dilakukan oleh para nabi kepada kaumnya, ngajak ke surga. Kaumnya malah ngajak ke dalam neraka, diajak para nabi itu, ayo ikut kami. Ikut menyembah berhala, ikut melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan tapi terlarang. Para nabi menyatakan, aku mengajak kalian ke jalan keselamatan, kalian mengajak aku ke dalam neraka. Allah menjelaskan hal itu dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 41. Kata Allah, wa ya qawmi, ma li ad'ukum ilan najwah, wa tad'unani ilan nar. Berkata para nabi, wahai kaumku, kenapa kalian ini? Aku mengajak kalian ke dalam kejalan keselamatan, kalian malah mengajak aku ke dalam neraka. Jadi jalan hidup yang ditempuh oleh para nabi dan kaumnya bertolak belakang. Ajakan yang diserukan oleh para nabi dan oleh kaumnya juga bertolak belakang. Para nabi, para ulama, para da'i, para ustadz mengajak ke surga. Kaum yang didakwahinya malah sebaliknya mengajak ke dalam neraka. Berdasarkan hal itulah, maka karena orang-orang kafir mengajak manusia ke dalam neraka, Allah haramkan bagi orang mukmin menikah dengan orang-orang kafir. Laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, Allah haramkan karena berbeda tujuan dari hidup mereka. Orang mukmin mah ingin tujuannya teh ke surga, orang kafir mah kemana? Ke neraka. Apa bisa bersatu dalam satu ikatan rumah tangga? Kalau toh awet pasti bakal rajet. Awet tapi rajet. Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'mina. Hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala amdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah bi'idznih. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. Kata Allah, jangan kalian nikahkan orang wanita-wanita, jangan kalian nikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Hamba hamba wanita yang mukminah lebih baik daripada wanita yang musyrik, walaupun kecantikan wanita musyrik itu mempesonakan kamu. Ini ada nih orang cantik luar biasa. Putri Indonesia kalah. Miss Universe juga kalah oleh wanita ini. Cantiknya luar biasa. Tapi dia kafir. Tapi dia musyrik, maka tidak boleh untuk dinikahi. Walaupun kecantikannya itu mempesonakan kamu. Mending hamba sahaya, budak, jelek, tapi mukmin itu lebih baik. Karena tujuan hidupnya nanti sama. Jelek teh sementara di dunia. Nanti di akhirat mau berubah menjadi kecantikan yang mengalahkan bidadari surga. Oleh karena itu Allah juga berfirman, jangan kalian nikahkan putri-putri kalian dengan laki-laki musyrik, wahai sampai mereka itu beriman. Seorang laki-laki hamba sahaya yang jelek lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun ketampanan, kekayaan, kepintaran laki-laki musyrik itu mempesonakan kamu. Ini orang gantengnya luar biasa, Arjuna juga kalah. Kaya raya, pinter, bager, lembut, cuma musyrik. Jangan dinikahkan putri kalian dengan laki-laki itu, walaupun apa? Dia mempesonakan kamu. Kenapa? Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka mengajak orang ke dalam neraka. Pasangannya akan diseret ke dalam neraka. Mereka akan mempengaruhi pasangannya, anak-anaknya untuk ikut agama mereka. Sedangkan Allah mengajak kalian ke surga dan kepada ampunan dengan izin Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar manusia itu bisa mengambil pelajaran. Nah, jangan sampai kita terajak oleh ajakan mereka, terseret masuk ke dalam neraka wal'iyadzu billah. Nah, sekarang dosa-dosa apa sajakah yang menyebabkan manusia kekal di dalam neraka selama-lamanya? Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan itu tanpa disadari, ya. Adapun dosa-dosa yang menyebabkan manusia kekal di dalam neraka, pertama, kufur dan syirik. Apa sih bedanya kufur? Setiap syirik pasti kufur, tapi tidak setiap kufur itu syirik, enggak. Setiap orang musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap kafir itu musyrik. Tapi dua-duanya kekal dalam neraka. Kalau musyrik pelakunya, ya, perbuatannya disebut syirik, adalah orang yang beribadah kepada Allah, tapi juga ibadah kepada selain Allah. Kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Itu musyrik. Musyrik itu menduakan Allah dalam hal ibadah. Dia suka sholat, tapi suka ke kuburan minta-minta ke penghuni kubur. Wahai mbah nu ngagegeh di tempat ieu, beri saya jodoh. Ah. Itu sudah syirik. Setelah itu pulang ke masjid sholat. Kepada Allah menyembah, kepada selain Allah juga menyembah. Ada seorang sahabat Imran bin Husain tuh. Sebelum dia masuk Islam, bertemu dengan Nabi SAW. Ditanya, kam ilahan ta'bud? Berapa sesembahan yang kamu sembah? Dia bilang sab'ah, ada 7. Banyak tuh Tuhannya. Wahid fis sama wa sittah fil ard. 1 yang ada di langit yaitu Allah. 6 lagi ada di muka bumi. Dia menyembah Allah. Orang-orang musyrik menyembah Allah enggak dulu? Menyembah Allah. Kenapa mereka disebut musyrik padahal menyembah Allah? Karena mereka menyembah juga kepada selain Allah. Nih, saya punya 7. 1 di langit, yaitu Allah, dan 6 lagi di muka bumi. Kata Nabi SAW, sesembahan mana yang paling kamu takuti azabnya dan paling kamu harapkan karunianya, yang mana? Alladzi fis sama, yang ada di langit. Allah. Apa kata Nabi? U'budhu wahdah watsruk masiwah. Kalau begitu sembah dia saja, yang lainnya tinggalkan. Ngapain nama yang lain-lain? Kalau sudah ada satu yang paling ditakuti azabnya, paling diharapkan karunianya, anugerahnya. Akhirnya dia pun masuk Islam. La ilaha illallah. Mengucapkan kalimat itu. Tidak ada sesembahan selain Allah. Itu inti dari ajaran Islam, kalimat tauhid. Tidak ada sesembahan selain Allah. La ilaha, tidak ada sembahan. Illallah, kecuali Allah. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Kalau kepada Allah menyembah, kepada yang lainnya menyembah, la ilaha illallahnya itu terhapus, gugur, hilang. Katanya la ilaha illallah, satu-satu yang disembah cuma Allah, enggak ada sembahan lain. Dia nyembah yang lain. Bohong kalimat tauhidnya. Terhapus. Itu musyrik. Adapun kafir belum tentu musyrik. Mungkin dia hanya menyembah Allah. Tapi mungkin dia tidak percaya kepada salah satu di antara rukun iman. Dia tidak percaya kepada adanya malaikat. Enggak, mana malaikat? Kelihatan enggak, kedengaran enggak, kerasa enggak. Ngapain dipercaya? Kan begitu kan? Pakai otak, pakai ro'yu, pakai perasaan. Segala yang tidak terjangkau oleh panca indera ditolak. Tapi dia sholat, menyembah Allah. Dia kafir. Walaupun menyembah Allah, hanya Allah. Dia sholat, dia saum, dia haji, dia zakat. Ya, tapi tidak iman kepada malaikat. Kalau tidak iman kepada malaikat sama dengan tidak iman kepada Allah, karena Allah menjelaskan adanya malaikat dalam Al-Qur'annya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'min. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tuh disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ada malaikat. Kalau enggak percaya kepada malaikat, sama dengan enggak percaya kepada Allah. Sama dengan enggak percaya kepada Quran. Sama dengan enggak percaya kepada Nabi yang menyampaikan dakwah, termasuk menjelaskan adanya malaikat. Maka orang seperti ini kafir. Walaupun dia sholat, saum, haji, zakat, baik ke semua orang, tapi enggak iman kepada malaikat, kafir dia. Dia tidak musyrik, tapi dia bukan Islam, murtad. Walaupun dia sholat, walaupun rukun Islam semuanya dilaksanakan, tapi enggak iman kepada salah satu di antara rukun iman, sudah terhapus imannya. Ya, tidak beriman kepada salah satu rukun iman sama dengan tidak beriman kepada seluruh rukun iman. Umpamanya enggak percaya kepada malaikat, sama dengan enggak percaya kepada Allah. Karena Allah menjelaskan adanya malaikat dalam Al-Quran, sama dengan tidak beriman kepada kitab, kepada Rasulnya. Atau umpama orang iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, tapi enggak iman kepada adanya hari kiamat. Kiamatnya ada enggaknya? Enggak percaya saya. Kafir dia. Sama aja dengan enggak percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada rasul, sebab Allah, kitab, para rasul menjelaskan adanya kiamat. Dalam Al-Quran ada, dalam hadis banyak. Ya. Atau iman kepada rukun iman yang enam, yang lima, yang terakhir yang enam, iman kepada takdir enggak diimani. Kafir dia. Sebab Allah menjelaskan tentang takdir. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu telah Allah takdirkan dan dicatat dalam sebuah kitab. Lauhul mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya. Al-Quran menjelaskan adanya takdir, ya. Hadis juga menjelaskan wa antu'mina bi qadarihi khairihi wa syarihi. Kamu harus beriman kepada takdir Allah baik yang baik ataupun yang buruk. Ini hadis yang sahih. Nah, itulah kafir. Tapi tidak musyrik. Tapi baik kafir maupun musyrik, dua-duanya di luar Islam. Jadi setiap musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap kafir itu musyrik. Jadi mungkin dia beriman kepada Allah dan hanya menyembah Allah, tapi tidak beriman kepada salah satu di antara rukun iman yang 6. Atau mungkin kafirnya itu dia gak iman kepada Allah, gak menyembah Allah, gak menyembah siapapun, tak beragama. Apa disebutnya? Ateis. Ada yang begitu? Ada banyak. Di Amerika, di Eropa banyak yang ateis. Ateis nomor 1. Penganut ateis di sana nomor 1 paling banyak. Keduanya Nasrani. Ketiganya baru Islam. Dia tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Enggak. Dia tidak percaya kepada agama. Enggak. Ya, ateis. Tapi kalau ada apa-apa, oh my God. Padahal ateis. Apa arti oh my God? OMG gitu ya. OMG, oh my God. Aduh, ya Allah gitu mun orang manya. Engkau gak percaya kepada adanya God, Allah. Tapi oh my God. Itu orang yang ateis. Dia tidak musyrik. Tapi kafir. Keluar dari Islam. Ya. Baik kafir ataupun musyrik adalah dua dosa yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nanti di akhirat, mereka tuh kesel, jengkel, marah kepada diri sendiri. Ketika melihat azab, ketika mereka diazab dengan azab yang dahsyat, mereka marah, aduh kenapa deh saya dulu kafir ya, kenapa saya dulu musyrik, jadi aja disiksa secara abadi kayak begini. Marah mereka ke dalam diri mereka sendiri. Tapi kemurkaan Allah, kemarahan Allah kepada mereka jauh lebih besar daripada kemarahan mereka kepada diri mereka sendiri. Mereka berteriak kepada Allah, ya Allah, sekarang saya ngaku salah. Ada enggak jalan keluar dari neraka ini? Bisa enggak saya keluar dari neraka ini? Nanti saya akan iman, akan ibadah. Gitu tuh. Kok kita tahu nanti akan kejadian begitu kan belum terjadi. Itu nanti di akhirat. Apakah kita sotoi? Sotoi itu apa? Sotau. Kita tahu karena Allah yang memberitahu. Jangan sampai kalau para ustadz, para da'i, para ulama bicara tentang akhirat, jangan sampai dikomentari, oh orang-orang itu seolah-olah sudah pernah berkunjung ke masa depan. Berhayal, ngelamun mereka. Ada yang ngomong begitu? Ada. Ucapan itu mengisyaratkan gak percaya kepada Quran dan hadis. Gak percaya kepada hari akhir. Itu bisa terhapus keislamannya itu dengan ucapan itu tuh. Allah menerangkan hal tadi dalam Al-Quran surah Ghafir ayat yang ke-10. Kata Allah, innal ladhina kafaru yunadawna lamaktullahi akbaru min maktikum anfusakum idtud'auna ilal iman fatakfurun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir, mereka berteriak histeris karena menyesal. Lalu kata Allah, kemurkaan Allah kepada kamu lebih besar daripada kemurkaan kamu kepada diri kamu sendiri. Karena dahulu di dunia kamu diajak kepada iman, tapi kamu enggan. Kamu malah memilih kekufuran. Qalu, mereka berkata di akhirat nanti, Rabbana amattana tsnataini wa ahyaitana tsnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujin min sabil. Kata mereka, Ya Allah, Engkau telah hidup, Engkau telah mematikan kami dua kali dan menghidupkan kami dua kali. Mematikan dua kali, mati pertama di mana? Di dunia. Mati kedua di alam barzakh. Di alam barzakh mati, ya mati kalau hari kiamat nanti. Di alam barzakh mereka hidup. Ya azab kalau yang durhaka. Dapat nikmat kubur kalau orang soleh. Nanti begitu kiamat terjadi, jelgur ini alam jagat raya hancur, seluruh makhluk di semua alam mati. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala. Fasa'ika man fis samawati wa man fil ard, maka binasalah semua makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi. Termasuk para malaikat. Yang ada di langit siapa? Para malaikat. Yang ada di bumi, ya kita, termasuk yang ada di alam kubur. Mati semuanya. Setelah ketika kiamat, ya. Jadi berapa kali mati? Dua kali di dunia dan di mana? Di alam kubur. Setelah kiamat matinya, pas kiamat matinya. Sebelum kiamat mah, manusia di alam kubur mati apa hidup? Hidup. Dapat nikmat kubur kalau orang soleh, dapat azab kubur kalau orang salah. Nanti hari kiamat mati lagi. Dua kali. Kata mereka, Rabbana amatana itsnatain wa ahyaitana itsnatain. Ya Allah, Engkau telah matikan kami dua kali dan telah menghidupkan dua kali. Ya. Nah, dihidupkan dua kali itu ya di alam kubur, di alam dunia dan di alam barzah. Dihidupkan lagi untuk dibalas. Fa'tarafna bidzunubina, kami sekarang mengakui dosa-dosa kami. Dulu teh kami teh salah. Kafir dan musyrik, dosa besar, aduh salah gitu ya. Kami akui dosa-dosa kami. Fahal ila khurujin min sabil, ada enggak jalan keluar dari siksa ini? Minta keluar, minta solusi, ya. Apa kata Allah? Dzalikum biannahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa ayyushrik bihi tu'minu fal hukmu lillahil aliyil kabir. Kata Allah, yang demikian itu karena orang itu ketika diajak hanya menyembah Allah enggak mau. Kalau menyembah Allah tapi menyembah yang lain mau. Mereka diajak menyembah Allah salat, hayu salat. Sudah, jangan sembah yang lain, enggak mau. Saya mau salat mah. Tapi jangan dilarang saya untuk menyembah yang lain. Saya mau sholat, saya mau saum, saya mau berdoa kepada Allah. Tapi jangan larang saya kalau saya minta-minta ke orang yang sudah mati. Nah itu yang gak mau tuh. Kafartum. Wa yusrik bihi, ketika diajak kepada kemusyrikan, tu'minu. Wah, mereka mau beriman. Hayu, hayu, hayu. Gitu ya. Allah menyatakan, fal hukmu lillahil alil kabir. Hukum ini milik Allah. Yang maha tinggi dan yang maha besar. Nah, nanti begitu mereka itu digiring ke dalam neraka, di neraka ada penjaganya, para malaikat Zabadiyah, dipimpin oleh satu malaikat, siapa? Malik. Nama malaikat Malik oleh Allah disebut dalam Al-Quran, ya. Wa qalu ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Berkata para ahli neraka, hei Malik, hendaklah Tuhanmu mematikan kami saja dalam neraka ini. Disebut dalam Al-Quran. Ya. Para malaikat penghuni neraka, begitu datang orang-orang kafir, orang-orang musyrik ke dalam neraka, dialog dulu tuh ditanya. Apa pertanyaannya? Kenapa kalian sampai ke neraka, sampai kafir, sampai musyrik? Apa tidak ada Rasul yang dahulu datang kepada kalian memberi peringatan? Ditanya tuh. Kalau Rasulnya sudah tidak ada, sudah mati seperti zaman sekarang, ada gak penggantinya? Ada. Siapa? Para ulama, para dai, para ustadz menyampaikan ayat Allah dan hadis Nabi. Apa pernah enggak datang seorang pemberita peringatan kepada kalian waktu di dunia? Dijawab, ya ada, tapi kami anggap bohong, kami enggak percaya. Malah kami menuduh kamu mah sesat. Para da'i dituduh sesat oleh orang-orang bodoh tentang agama. Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-9. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Tuh. Ketika ditanya oleh kalian, apakah belum ada seorang pemberi peringatan waktu di dunia? Mereka jawab, ya ada. Qad ja'ana, sang pemberi peringatan itu sudah datang kepada kami dulu. Mungkin Rasul, kalau sejaman dengan Rasul. Atau kalau tidak sejaman, mungkin para penerusnya, para da'i, para ulama yang mendakwahkan Islam ini. Ya sudah ada datang kepada kami, fakadzabna, tapi kami dustakan. Gak percaya, gak diturut. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami dulu berkata Allah enggak nurunkan sesuatu ajaran apapun. In antum illa fi dhalalin kabir, kamu mah enggak lain kecuali orang yang sesat dengan kesesatan yang nyata. Si dai, orang yang berdakwah, ustaz, para ulama dituduh sesat oleh orang yang didakwahinya. Zaman baheula begitu. Sekarang ada enggak ustaz yang dianggap sesat oleh orang yang didakwahinya? Ada, itu mah kelompok sesat. Itu mah agama anyar. Beda dengan kebiasaan, tradisi, kebudayaan kita ya. Nah, ada kan yang begitu? Kata mah agama anyar, orang sesat. Jangan diikuti, jangan didengar, bahaya. Nah, omongan gitu teh bukan baru, tapi dahulu dialami oleh para nabi. Para nabi dituduh sesat. Nabi Muhammad dituduh sesat apa tidak? Iya, dituduh macam-macam, dituduh tukang sihir. Gara-gara apa? Gara-gara banyak mujizat di antara bisa membelah apa? Belah bulan oleh kucuruk nata, oleh telunjuk dibelah. Set. Bulan jadi dua belah. Semua orang melihat. Ya. Allah mengabadikan peristiwa ini dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 1 dan ayat 2. Iqtarabatisah wan syakal qamar. Sudah datang, sudah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah. Ketika orang kafir melihat begitu, padahal tadinya nantang tuh. Nabi menyatakan, aku utusan Allah kepada kalian, kata mereka, mana buktinya? Kamu ini utusan Allah. Oleh Nabi, balik ditantang, bukti apa yang kamu inginkan? Coba saya akan tunjukkan. Diskusi tentang mereka, mereka akan minta bukti yang mustahil bisa dipenuhi oleh Nabi SAW. Musyawarah, tutu ayah bulan tuh bulet. Ayo bulat dan bahasa Indonesia ini bulat, bulat ya, tahu atau ya sama. Ayo ada bulan bulat tuh, ayo Muhammad tuh ada bulan, coba belah jadi dua, mustahil apa tidak? Ya secara akal mustahil, hanya sekedar untuk menelanjangi Nabi SAW, mempermalukan, meminta sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Kekuasaan Allah itu terjadi. Saksikan oleh kalian, saksikan itu bulan. Lalu Nabi menunjukkan, mengisyarat dengan telunjuknya seolah-olah beliau membelah bulan dari kejauhan. Apa yang terjadi? Atas kuasa Allah, bulan benar-benar terbelah jadi dua. Semua orang menyaksikan. Dasar si kafir. Tadi itu kan yang diminta. Setelah permintaan yang mustahil tadi dipenuhi dan terbukti, apa omongannya? Hebat benar sihirnya. Jadi ini sihir yang hebat. Tetapi enggak imannya. Jadi diberi ayat, diberi hadis, diberi bukti apapun yang mereka minta, tetap aja tidak mau beriman. Karena memang hatinya sudah tertutup, minta bukti ini itu teh bukan untuk membuktikan kebenaran, sekedar untuk memojokkan Nabi aja. Itu inti nama. Nah, mereka itu tetap di dalam kekafirannya. Tetap Nabi dituduh ahli sihir, dituduh tukang syair. Hanya karena Al-Quran jauh lebih indah, lebih hebat daripada syair yang ada di muka bumi. Dituduh pemecah belah persatuan bangsa Arab, ya. Dituduh apalagi pendusta, padahal sebelum jadi nabi beliau diberi gelar oleh orang-orang kafir dengan gelar apa? Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Orang yang paling jujur, paling bisa dipercaya, gak pernah bohong, gak pernah melakukan kesalahan. Setelah mengajak beribadah kepada Allah disuruh dituduh pendusta. Macam-macam. Para nabi dituduh sesat. Makanya kalau sekarang para dai, para ulama, para ustadznya dituduh membawa aliran sesat, memang dari dulu juga begitu. Itu sunnatullah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Sunnatullah itu akan selalu terjadi setiap zaman, setiap waktu. Para nabi dahulu dibenci, dimusuhi, maka para dai di zaman kapanpun akan dibenci dan dimusuhi. Ada yang mengikutinya, ada yang membencinya. Para nabi, para rasul dahulu dituduh sesat, maka para ulama, para dai, para ustaz ketika dakwah ada yang menuduh sesat. Sampai zaman sekarang, ada enggak ustaz yang dianggap sesat membawa ajaran agama baru? Banyak. Baru teh karena mereka baru tahu. Datara pernah belajar agama itunya. Dari mana tahu benar salahnya? Belajar agama tidak. Baca Quran tidak bisa. Rajin bisa ala kadarnya. Tajwid makhrajnya tidak diperhatikan. Pede lagi ngaji dipakai speaker di Quran, di masjidnya. Ngaji. Sareksek nguping lagi. Karena apa sareksek? Kenaon itu. Karena ya orang yang tahu tajwid makhraj, ini tajwid makhraj udah ngaco. Tapi pede saja dianya. Ada yang begitu? Ada yang baca Al-Quran, gogorowokan pakai speaker di masjid tapi salah? Anak TK juga bisa tahu ini salah benar. Alam taro kaya papa. Seperti itu. Alam taro kaya papa ala robuka biasa habil pil. Orang Sunda gak bisa bilang ep. Fitnah. Nah, keliru tapi pede aja. Terus duduh ke orang-orang yang berdakwah sesat. Ini Al-Quran menjelaskan demikian. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu ini tiada lain kecuali orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Maka kalau kita mendakwahkan Al-Quran sunnah lalu terus sesat, jangan kecil hati, jangan sedih, jangan kecewa. Ingat, dulu para nabi juga dituduh begitu. Al-Quran juga menerangkan begitu. Ingat, ikhwan, akhwat, ya. Yang membawa ajaran Quran sunnah di sebuah lingkungan lalu dianggap aneh, dianggap sesat, jangan sedih. Jangan telepon ke ustaz sambil nangis, saya dituduh sesat. Cemen. Cenging, ya. Para nabi zaman dahulu dituduh begitu. Al-Quran juga menerangkan begitu. Tapi nanti di akhirat mereka ngaku, ya dulu kami ada yang mendakwahi, kami bohongkan, kami dustakan, kami musuhi, dan kami tuduh sesat. Al-Quran menerangkan begitu. Jangan cemen, ya. Inilah kelompok pertama yang apa? Yang kekal di dalam neraka selama-lamanya, itu kafir dan musyrik. Hadirin dan juga para pendengar, waktu kita sudah lewat, sudah habis, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa di hari Senin yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Tarbiyah Sunnah 1476 kHz.